kalbul asmara. Intan kekal di rantai ikatan benang asmara murni. Masa mengapa tiba tega memutus cinta. Masa aduhai masa putus karangan kalung